Kami angkat pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana bertanya tentang gadai tambak, dan kita manfaatkan tambak tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Bagaimana hukum Islam dalam hal ini? Kalau khair. Wallahu ta'ala alam, pertanyaan juga belum terlalu jelas, tapi banyak kemungkinan berarti ya. Pertama, dia meminjam uang, kemudian orang yang memberikan pinjaman meminta barang gadaian itu tambak. Kemudian barang gadaian ini dipegang oleh si pemberi pinjaman. Sampai di sini tidak ada masalah. Kalau si pemberi pinjaman tadi yang menerima barang gadaian tadi mensyaratkan bahwa tambak dia yang mengelola. Dia yang mengelola. Dalam hal ini belum langkah selanjutnya ini ya, masih persyaratan dia yang mengelola. Dalam hal ini jumhur para ulama melarang sama sekali. Andai umpamanya disepakati bahwa si pemilik tambak tadi yang menerima pinjaman sama sekali tidak mendapatkan hasil apapun dari tambak, seluruhnya adalah milik si pemberi hutang yang statusnya pemegang barang gadaian. Sepakat para ulama ini adalah riba. Dan akadnya, akad gadai-menggadainya batal. Kullu qardin jar naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka ini adalah riba. Dan di sini, si pemberi pinjaman mendapatkan manfaat menggunakan dan hasil tambak untuk dia. Karena kalau tidak pinjaman, dia tidak bisa mendapatkan tambak ini. Kecuali dengan cara sewa-menyewa. Sekarang dia dapatkan tanpa membayarkan uang sewanya. Ada dikatakan bahwasanya, diperkirakan, bahwa uang sewa tambak tersebut untuk satu kali panen sekitar 10 juta umpamanya, maka hutangnya tadi, yang anda umpamanya hutangnya sekitar 100 juta, bukan 100 juta lagi ketika dibayar oleh pemilik tambak ini, tapi 100 ditambah 10 juta. Jelas ini ada pertambahan dari hutang yang ini merupakan riba. Kalau umpamanya disepakati bahwasanya daripada tambak tersebut hak al-murtahin penerima untuk memegangnya, bolehkah dia mengizinkan kepada pemilik tambak untuk mengelolanya? Kalau diizinkan boleh, kalau dia tidak mengizinkan tidak boleh. Sekarang kalau diizinkan oleh dia, pemilik tambak yang menerima hutang tadi untuk mengelolanya, kalau diizinkan dia boleh, kalau dia tidak mengizinkan tidak boleh, karena ini rahan namanya al-habs, tertahan barangnya. Tapi tentu tidak akan berguna tambak ini kan, tidak produktif jadinya. Kalau umpamanya si pemilik tambak mengizinkan kepada penerima gadai, ya statusnya pemberi pinjaman, untuk mengelola, dan kalau dikelola tadi tanpa ada imbalan sama sekali, kita katakan dan sepakat ulama adalah riba, sekarang ada imbalan untuk pemilik tambak. Tergantung juga, kalau umpamanya imbalannya itu lebih murah, dan biasanya seperti itu, lebih murah daripada harga sewa tambak biasanya. Artinya kalau tanpa diikat dengan akad qard tadi, harga sewa tambak biasa cuma 10 juta. Tapi karena ada pinjaman tadi, ya udah enggak apa-apa, kamu bayar sewa tambaknya sekitar 8,5. Ada riba di sana sebanyak 1,5 juta. Tapi kalau harganya masih harga normal dan harga biasa, maka insya Allah tidak mengapa dalam akad ini, karena zari'atur ribanya telah hilang. Dan dalam sebuah kaidah bahwasanya ma hurrima sadan li zari'ah ubihat lil hajah, sesuatu yang diharamkan karena mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan, ini dilarang menggunakan barang gadaian karena bisa mengantarkan kepada riba, menggabung antara akad sewa menyewa, karena dua akad sekarang sewa menyewa dan ada tiga nomor rohan, jadi tidak masalah. Ada akad tawthiq, ada akad sewa menyewa dengan akad utang piutang, ini zari'ah untuk riba, dia bukan belum riba lagi, zari'ah untuk riba bisa sarana menyampaikan kepada perbuatan riba, bukan karena ribanya dia diharamkan. Dan ada hajah, hajahnya apa? Itu tadi, hajahnya bila hukum asalnya tidak boleh digunakan oleh pemilik barang dengan izinnya dan dia tidak mengizinkan, akan tidak produktif barang ini. Tambak ini kan tidak produktif, sia-sia tanah tambak tersebut. Maka hajah qa'imah, hajah kebutuhan untuk menggunakan barang ini ada, dan tidak ada yang dizalimi di sini, tidak ada mengundung usur riba, insyaallah tidak mengapa karena ada hajah untuk membolehkannya. Tapi dengan ketentuan tadi ya, dengan ketentuan bahwa biaya sewanya sama dengan biaya sewa biasa. Wabillahi taufiq.